Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa fi ni'amal kafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ma'budu siwa. Fa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu ba'da. Fa indahu uswah hasanah lil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadir Nabi Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala manit tabaum bihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah atas rahmat Allah kita lanjutkan ibadah kita. Bahwa hidup ini seluruhnya memang untuk ibadah seperti yang sudah kita tahu. Tinggal praktek. Bahwa semua saat itu adalah kata Allah merugi. Kok bisa manusia merugi padahal tidak berdosa? Ada semua waktu manusia itu merugi. Kalau tidak berdosa rugi enggak? Kalau tidak berdosa? Lah ini Allah bilang wal asri innal insana fi khusrin. Semua orang merugi. Kalau tidak berdosa masa merugi? Siapa bisa jawab? Apa ruginya kalau tidak berdosa kok rugi? Yang lalu sudah saya terangkan. Ah, tidak berdosa tapi rugi. Kenapa? Ah, coba satu-satu jawab coba. Coba satu orang. Kenapa? Coba. Kenapa orang merugi padahal tidak berdosa? Apabila tidak mencuri, tidak bohong. Tidak menipu, kok tidak beriba, kok dosa? Karena tidak mengisi waktunya dengan ibadah yang bernilai pahala. Oh, ada yang lain? Karena tidak berjamaah. Karena tidak berjamaah. Ayo, Cek. Ya, bagus. Melalaikan waktu. Terus, sama. Ya. Rupanya sudah pintar semua berarti. Karena dia waktunya tidak digunakan untuk ibadah. Sehingga pahalanya tidak nambah, diterusin. Padahal di akhirat itu yang ditimbang bukan kerjanya, pahalanya mesti nambah pahala, enggak jadi nambah, itu ruginya. Tapi kalau yang wajib begitu salah, bukan tidak nambah, malah diancam neraka. Seperti sholat, dia sudah sholat, bacaannya bagus, fasih, panjang, nikmat suaranya itu, indah, khusyuk sholatnya, rukunya khusyuk, tapi minta dipuji. Neraka wel karena sholat wajib, enggak diterima langsung ancaman neraka. Lah kalau tidur kan mau baca bismillah mau enggak ngantuk tidur dah dosa. Tapi ruginya apa? Mestinya nambah pahala enggak nambah tuh ruginya. Padahal ditimbang di akhirat bukannya kerjaan tidur bukan pahalanya itu. Nah itu, tapi sudah paham semua tadi walaupun kalimatnya beda-beda. Tapi sudah paham. Itu bagus. Ini ada apa ini ya? Ini orang curhat nih banyak amat nih. Jadi jadi pahala, maka saya suka bilang kalau kita kegiatan, kita tanya ada pahalanya apa enggak. Kalau ibu-ibu tidak biasa tanya ada pahalanya apa enggak, itu setan melupakannya. Sehingga waktu begitu itu Allahnya tidak ada, lupa kepada Allah karena kita mengharap pahala itu kan dari Allah. Begitu kita tidak tanya ini ada pahalanya apa enggak, Allah mah hilang. Karena tidak ada butuh lagi sama Allah kan. Nah itu setan itu pintarnya. Maka banyak orang, maka suka saya bilang tadi lalu-lalu itu. Kalau nyuci itu tanya ada pahalanya enggak. Kalau berdagang ada pahalanya enggak. Kalau masak ada pahalanya enggak. Kalau tidur ada pahalanya enggak. Bagaimana dapat pahala itu ilmu. Maka perlu ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu ya bingung. Aduh bagaimana ya. Berkebun ada pahalanya, pahala apa? Belum buah, belum ini. Nah, tidak punya ilmu, maka harus cerdas. Harus pintar mengolah diri supaya niatnya itu sampai dapat pahala. Berizin Pak dapat pahalanya enggak? Wah, barangkali kalau itu hafal semua. Tapi kalau yang enggak biasa, mesti pakai ilmu. Bagaimana dapat pahala? Kalau enggak pahala, ya rugilah. Capek-capek rugi, mati, yang ditimbang pahala. Bukan jilbabnya bagus atau tidak bagus, sudah ditimbang. Yang ditimbang pahala, maka itu perlu ditanya. Nah, hidup ini tidak ada pedoman. yang bisa menyelamatkan kecuali pedoman yang menciptakan surga dan neraka itu sendiri. Sebab hidup ini hanya untuk sampai ke surga dan ke neraka. Maka tidak ada, maka tidak ada pedoman yang bisa menyelamatkan orang dari neraka itu kecuali pedomannya, pedoman yang menciptakan surga dan neraka itu. Masa bisa pedomannya Pak Kiai bisa masuk ke neraka, Pak Kiai tidak bikin surga neraka? Ya, mesti pedomannya ajaran Allah. Maka siapa yang berpedoman dalam hidup ini bukan ajaran Allah, maka semuanya enggak diterima kerjaannya. Semua kerjaannya ditolak. Nah. Ya, ada tambahan lagi di sana. Jadi kalau kita tidak, jadi hidup kita ini hanya untuk menambah pahala, bukan untuk untuk supaya sukses. Supaya sukses dunia itu bukan tujuan. Boleh sukses, boleh gagal, pokoknya dapat pahala. Maksudnya diridhoi Allah. Kalau Allah enggak ridhoi, enggak dapat pahala. Tapi yang ditimbang itu apa? Ridho Allah ditimbang. Bagaimana menimbang ridho Allah? Ya pahalanya itu maksudnya, balasan Allah itu yang ditimbang. Pemama sukuat mauziduhu itu fahuwa fi satir radia. Kalau khofat mauziduhu kan celaka. Fa ummuhu hawiyan kan repot tuh. Nah, jadi pahalanya itu. Jadi kita ini sebenarnya hidup ini untuk cari pahala. Lewat apa? Lewat kegiatan dunia. Apa kegiatan dunia itu? Kegiatan dunia itu dari bangun tidur semuanya. Sak makannya, sak bokeannya, sak mandinya, sak geletaknya, sak ngomongnya, semuanya selama hidup. Nah, jadi kita hidup ini kalau enggak dapat pahala rugi. Nah, maka wasri. Jadi hanya illal ladzina amanu wa aminus solihat, dan itu ya yang cari pahala itu dengan iman dan amal solehnya, itulah yang untung. Yang lainnya rugi, capek-capek kan. Belum lagi kita sakit boyo, pening kepala tujuh keliling, mata belek, kan repot tuh. Masuk neraka, rugi amat. Karena timbangan pahalanya kurang. Ringan tinggal pahalanya ringan. Oh, apa gunanya hidup ini? Mending kalau bisa makan 35 piring gitu sekali. Enggak juga. Orang gila 3 piring kenyang ngising. Orang kaya 3 piring kenyang ngising. Orang miskin 3 piring kenyang ngising. Tahu-tahu masuk neraka lah, tidak ada gunanya hidup. Maka hidup ini harus betul-betul, kita ini bukan kita punya keinginan, kita punya kepentingan. Kita berbuat ingin memenuhi kepentingan. Apa kepentingannya? Kepentingan hidup, tujuannya itu ibadah. Bukan kepentingannya supaya bisa sehat, supaya bisa enak makan. Bukan itu tujuan, bukan. Mau sehat, mau enggak sehat itu mah. Kepentingan hidup ini kita mau tujuannya ibadah. Bisa ibadah, insya Allah dikasih sehat juga. Dunia dapat, akhirat dah. Seandainya dikasih sakit, enggak ada urusan. Pokoknya kita diridhoi Allah. Dikasih sehat, dikasih enak. Kalau benar masuk neraka, enggak ada gunanya. Begitu kita mati, enggak balik lagi. Mau apa kita kan? Nah, untuk apa hidup itu? Kalau udah masuk surga, untuk apa hidup? Belum mikirin sakit. Sakit punggung, sakit tangan, sakit kaki, belum mikirin itu. Seutuhnya saja, seharum-harum kentutnya juga kalau mati masuk neraka, tidak ada gunanya lagi. Nah, itu prinsipnya. Jadi kita ini bukan memenuhi keinginan hidup ini. Memenuhi apa itu? Nah, apa kepentingannya? Ibadah. Tuntunannya? Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau disingkat dari depannya tadi, belakangnya tadi, hidup ini untuk memenuhi tuntunan. Lewat dari tuntunan enggak ada gunanya hidup. Maka pemenuhan tuntunan itulah yang disebut ibadah. Jawabannya di akhirat dapat pahala apa enggak? Nah, maka kita singkat, kita hidup ini cari pahala. Jadi yang tahap-tahapnya tadi pemikiran itu, kesimpulannya hidup ini cari pahala. Bukan cari sehat. Boleh sehat, dapat pahala. Boleh sakit, dapat pahala. Siapa yang mau sakit, angkat tangan. Gak ada yang mau. Tapi kan pada sakit orang juga. Kenapa? Ya baik. Kenapa tidak ada orang yang bisa menentukan nasib dunianya? Tidak bisa. Kalau orang bisa menentukan nasib dunia, tidak ada yang mau susah. Jadi kita ini memenuhi tuntunan. Kenapa kita berumah tangga? Memenuhi tuntunan. Kenapa kita makan? Untuk memenuhi tuntunan. Kita memanfaatkan makan itu untuk memenuhi tuntunan supaya dapat pahala masuk surga. Enggak juga yang enggak berdosa tapi rugi. Karena makan enggak pakai bismillah ya rugi aja. Cuman kenyang dapat dunia toh, sama dengan orang kafir, sama dengan juga binatang. Tapi kalau melaksanakan tuntunan, itu yang untung. Supaya dapat pahala. Jadi hidup ini untuk memenuhi tuntunan. Bukan untuk memenuhi keinginan. Nah, kalau keinginan, waduh, pengen terbang ke langit semua orang. Kalau bisa, tapi enggak mungkin. Pokoknya kita hidup untuk memenuhi tuntunan supaya timbangan amal kita ini berat sehingga kita diridhai Allah. Enggak ada guna lebih di luar itu. Sebab di luar itu semuanya nasib dunia ini enggak ada yang bisa atur kecuali Allah. Belum tentu orang jual sampah rezekinya lebih sedikit dari yang jual intan, emas, berlian, belum tentu. Justru yang bangkrut itu yang kaya, masih disebut bangkrut. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengatur nasibnya sendiri dan kekayaannya, bangkrut. Alasannya ilmiah ada saja. Alasan ilmiah itu sunnatullah namanya. Sebab musabab. Sunnatullah itu sebab musabab. Namanya ilmiah, bahasa orang kafir, bahasa orang sekarang itu hukum alam, ilmiah. Bahasa Quran, bahasa Islamnya itu sunnatullah. Ketetapan Allah. Kalau air ngalir ke atas apa ke bawah? Siapa yang menentukan? Allah, bukan air. Berarti itu ketetapan sunnatullah. Kata orang sekarang apa? Ilmiah. Kata orang sekarang hukum mana ada alam hukum, hukum alam, kapan dia ngatur hukum alam ini? Itu berkalimat orang kafir. Ada lagi, lewat lagi yang tadi. Depannya itu yang penting tadi itu. Ya masuk. Ya masuk saja. Ya. Jadi. Ya masuk sini, terus. Yang tidak berhalangan, yang berhalangan juga, yang masuk, yang tidak berhalangan sini. Sini dah, biar kedengaran enak. Tak terus, sini tidak apa-apa. Wah, duduk sudah. Nah. Jadi ada tadi apa? Sun? Bahasa sekarangnya apa? Ilmiah, hukum alam, macam-macam dan namanya. Pokoknya itu ketetapan Allah. Setiap penyimpangan dari ketetapan Allah, dari sabab musabab, maka dia hancur, celaka. Ada ketetapan Allah sunnatullah pada pohon cabai, ada ketetapan Allah pada pohon kelapa. Sama enggak ketetapan Allah? Kalau batas sekarang ilmiahnya sama enggak? Cara nanam cabai sama nanam kelapa sama enggak ilmiahnya? Itu ketetapan Allahnya beda. Maka kalau kita enggak tahu ketetapan Allah, ilmiahnya enggak tahu, tanam cabai kayak nanam kelapa, ya enggak berbuah-buah. Mati karena menyimpang dari ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah dalam din ini, dalam hidup untuk ibadah itu mempraktekkan ajaran Allah dan Rasulnya, mempraktekkan Islam itu ibadah. Setiap orang tidak praktekkan Islam pasti dia susah, pasti nggak bisa dia. Wah saya nggak susah, nggak bisa itu bohong. Nggak susah pada waktu dia ngomong, nggak susah. Waktu hidupnya nggak bisa. Ketentraman lahir batin orang apabila dia dalam ketetapan Allah. Ong cabai aja tadi, kambing sama ayam aja ada enggak ketetapan Allah, beda enggak? Kita enggak tahu pelihara kambing seperti pelihara ayam. Ya menceretlah kambingnya. Karena menyimpang dari ketetapan Allah. Lah masa kalau binatang atau tumbuh-tumbuhan menyimpang dari ketetapan Allah dia susah. Kalau kita enggak susah, apa iya? Ya mesti susah juga. Jadi siapa mau susah silakan menyimpang dari ketetapan Allah. Atau siapa yang mau susah jangan beribadah. Susah. Siapa yang mau senang beribadah. Maka apa kata Allah? Orang Quraisy dulu itu li ila fi Quraisyin. Ila fihim. Terus li tasita'i wasaib. Apa itu depannya li ila fi Quraisyin? Orang Quraisy itu. Wah, kebiasaan orang Quraisy itu. Ke sana kemari mondar mandir cari hidup ke barat dan ke timur. Lihat di musim dingin di musim panas dicari. Karena cari hidup. Apa kata Allah lanjutnya? Fal Suma Walia budu. Nah, yang kalian takuti itu apa? Takut lapar, takut miskin, takut sakit, takut susah, takut segala macam. Jawabnya Allah, sembah ini. Allah ini, kalian taat sama Allah, falyabudu. Ibadat kuncinya. Siapa mau susah, jangan banyak ibadat. Titik. Hatta duitnya berkarung-karung, tetap dia susah. Tapi miskin pun, kalau ibadat, walaupun rumah reot, tetram jiwa raganya. Nah, jadi tinggal pilih sekarang itu. Mau tentram dunia akhirat, ibadat jawabnya. Fal ya'budu. Jangan kesana kemari sibuk, keringatan, banting tulang, kening kepala. Tahu-tahu, walas, rugi dari ibadahnya. Ya, cilaka dunianya susah, akhiratnya susah. Nah, itu ruginya manusia itu. Weh, kalau suruh cari duit, gak pernah capek. Kalau suruh beramal soleh, aduh capek lah. Pelitnya bukan main. Kalau disuruh cari duit, udah pernah bilang capek saya. Apalagi ada untungnya, mestinya suruh istirahat, tambah lagi. Kalau cari dunia. Tapi kalau cari ibadah, wah saya tanya, aduh sudahlah, capek banget, jangan kebanyak-banyak amat. Udahlah, istirahat supaya sehat, supaya macam-macam setannya. Tapi kalau suruh cari dunia, jarang kita bilang capek. Bila perlu masih ada bisa tengah malam ada untungnya lagi buka lagi tengah malam. Padahal kata Allah itu waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asha. Jadi kami jadikan malam waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai kok sebagai siang? Libas selimutan, berselimut, tidur. Waja'alna nahara ma'asha, ma'isha. Tuh. Jadi sekarang ini enggak. Kalau ada duitnya mau siang malam juga hayo 24 jam terus tidak pre-pre. Malam itu bukan untuk cari duit. Untuk tidur, bangun, ibadah, sholat tahajud, sholat malam. Suat apa ini enggak malam krek-krek-krek menggoreng nasi telur. Hai. Malam itu kata Allah kujadikan biar kalian istirahat. Maka stres hidupnya orang seperti itu. Kalau malam jaga enggak apa-apa, bukan cari dunia. Malam ada maling dijaga enggak tidur ya bergiliran enggak apa-apa. Perusahaan tapi bukan untuk cari duit. Pabrik jalan terus 24 jam, pabrik setan itu mah. Tapi kalau giliran 5 orang ini pabrik anunya 1000 orang, buruhnya 1000 orang pabrik ini. Siang untuk istirahat, tapi harus dijaga. Ya sudah 10 orang jaga satu malam, yang 90 orangnya, yang 900 orangnya tidur. Besok kerja dengan gigi. Jangan 24 jam kerja terus. Pabrik setan. Itulah orang kafir itu karena dia enggak ada sholat malam, enggak ada berenung, enggak ada tafakur. Pokoknya hidupnya cari dunia. Jadi cari pekerjaan itu yang malamnya enggak kerja. Siang kerja. Tapi bagaimana nanti ada maling, cari tukang jaga malam, bukan tukang cari duit malamnya. Duit yang dicari siang itu gaji tukang yang punya senapan itu suruh jaga. Kita bayar. Jadi kita malam itu bisa tahajud, bisa apa bermunajat, bisa itu gunanya Allah bikin itu. Tapi ini sudah yang penting duit siang malam, enggak ada urusan yang penting duit masuk. Iya, hidupnya seperti itu. Dikira dunia itulah tujuan utama hidup. Padahal Allah bilang hidup itu kita mau pergi meninggalkan dunia. Bukan mau pergi ke dunia, mau pergi meninggalkan dunia, mau kemana? Kalau enggak ke surga, ke neraka. Nah, jadi kalau mau selamat dunia akhirat, katanya Allah. Sekarang enggak pakai ayat, enggak pakai apa, pakai akal saja. Mungkin enggak Allah bohong. Apa sebab? Coba enggak usah pakai, kalau pakai Quran sudah jelas Allah enggak bohong. Pakai akal, coba siapa bisa jawab? Mungkin enggak Allah bohong, coba. Secara akal, siapa bisa jawab? Ya coba dulu. Kamu? Ya coba jawab yang bagus. Mungkin kalau bohong jawab? Kan belum sesuai. Mungkin kalau bohong, mungkin atau tidak mungkin? Jawabnya mesti itu. Ya sudah jawab. Mungkin kalau bohong dengar, jawab. Mungkin, apa alasannya? Kalau tidak mungkin, apa alasannya? Kan gitu. Ya soalnya begitu. Mungkin kalau bohong, jawabnya mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Sebabnya? Ah itu karena enggak ada untungnya buat Allah. Yang lain? Boleh-boleh juga, cuma yang lain. Karena enggak ada untungnya buat Allah. Kalau ada untungnya? Berarti. Ya pakai akal siapa tahu. Mungkin kalau bohong? Mungkin. Kenapa? Coba. Karena Allah tidak punya kepentingan apapun terhadap makhluknya. Ya bagus. Yang lain? Iya. Ya ada benarnya ini ada benar di benarnya. Mana? Enggak mungkin karena itu bukan sifat Allah. Oh karena bukan sifat Allah. Oh itu mah pakai Quran, mah pakai ini. Oh tadi udah janjian jangan pakai Quran. Pakai akal. Kalau pakai Quran udah nyerah KB kata orang Jawa. Kita udah kalah. Yang lain. Memang Allah tidak punya kepentingan sudah betul, tapi orang belum jelas betul. Tadi yang kedua karena apa tadi? Karena Allah kalau Allah tidak punya keuntungan pada makhluknya. Benar juga tapi masih ada yang nanti saya yang jawab nanti tapi punya lain. Itu masih di bata-bata masih panjang. Itu. Karena iya karena Allah tidak punya kepentingan. Ya sudah, kalau saya bilang yuk Allah punya kepentingan, jawab lagi. Kan masih panjang. Buktinya presiden penguasa bohong. Ya pokoknya masih ada jawabnya lagi ya. Karena dia penguasa, masa dia bohong. Ya, kalau dia mau bohong mau apa? Selesai. Berarti jawab lagi masih panjang, tapi benar juga itu betul. Cuma belum orang. Oh iya, belum begitu. Masih dengar masih dibantah-bantah lagi masih panjang. Ya lagi. Tapi benar semua ini tadi benar juga. Cuma belum pas betul. Siapa lagi? Karena mungkinkah Allah bohong? Tidak mungkin. Sebab? Karena Allah kan yang menciptakan makhluk kita manusia di dunia ini. Sepertinya kalau misalnya perusahaan ada suatu misalnya barang yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut kan nggak mungkin pasti kalau detailnya aja udah pas sesuai aturan perusahaan. Tapi kalau dia mau bohong? Enggak lah katanya. Jadi iya sudah semuanya juga sama arahnya benar semua. Cuma kalimatnya begini, mana mungkin Allah bohong? Ong Allah punya laut seisinya, Allah punya langit seisinya, Allah punya gunung seisinya, setambangnya nyawa-nyawa kita punya Allah, ngapain dia bohong sama kita? Enggak masuk di akal kan? Tuh, kan habis orang, iya ya, enggak bisa jawab. Tapi kalau Allah enggak punya kepentingan, kalau punya, Allah pasti diolah lagi. Kalau menjawab kayak tadi, iya ya, orang enggak bisa ngomong lagi kan? Ngapain dia bohong? Dia punya semua laut seisinya punya Allah, beribu macam ikan, langit punya Allah, sak bintang bulan, sak gunung punya Allah, sak tambangnya, nyawa-nyawa kita punya Allah, ngapain dia bohong? Iya ya, tuh. Tapi benar juga, tidak ada gunanya Allah bohong, benar juga kan? Tapi orang, ya kalau dia berguna, kan repot-repot lagi. Kalau jawab tadi itu orang langsung, iya ya. Maka orang berakal itu dia punya kewajiban menerima amanat din. Amanat Allah itu hanya kepada orang berakal. Maka kalau orang kurang akalnya enggak diterima. Nah, itu sebabnya. Karena akal ini bisa menjangkau apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Nah, itulah makanya orang kalau akalnya lepas mabuk, semua ibadahnya tidak diterima. Dan semua ilmu yang diamalkan kalau tidak dengan ilmu akalnya dia tidak diterima amalnya. Karena dia beramal bukan dengan ilmu yang dia terima oleh akalnya sendiri, tapi dengan ilmu orang. Enggak bisa. Umpamanya, kecuali kalau Nabi bapaknya. Umpamanya, saya ikut Nabi. Ah, itu kalau kan Nabi, karena langsung Allah bilang harus taat sama Nabi, selesai sudah. Tapi kalau ikut manusia, kenapa kamu sholat begitu? Pak Kiai saya begitu, enggak diterima lagi. Karena tanpa ilmu, akalnya kan enggak jalan. Ikut Kiai. Bodoh-bodoh juga ikut Kiai, enggak terima. Maka akal itu fungsinya di situ. Jadi semua orang beribadah, kenapa sih itu kok umpamanya apa kayak tidurnya kok miring begitu? Ini kata Pak Dokter saya suruh miring. Ya sudah Pak Dokter, Allah enggak terima. Harus dia kalau mau dapat pahala itu harus lari kepada Allah dan Rasul. Dan itu mesti rasional. Saya pernah dengar Pak Kiai ngomong, tapi saya tidak tanda apa. Tapi saya dengar Pak Kiai ngomong, katanya Nabi itu suka kalau tidur pertama itu ke kanan miringnya. Jadi ikut Nabi. Walaupun tidak dihafal ilmunya, tapi bukan ilmu Kiai. Ilmu ketentuan Nabi didengar dari, boleh didengar dari Kiai, boleh didengar dari langit, dari bintang, dari bulan. Bisa mendapat hidayah. Tidak harus dari orang. Mungkin dari kucing bisa dapat hidayah orang, dari burung gagak. Kan bisa. Dapat hidayah kan? Jadi kita ini harus mengamalkan itu dengan ilmu kita, bukan ilmu orang. Jadi kalau tidak ilmu kita, tidak diterima oleh Allah. Kenapa kamu rukuknya begitu? Saya lihat Ustadz begitu, diterima oleh Allah. Saya dikasih tahu oleh Ustadz itu, katanya kalau ruku itu harus lurus, katanya Nabi. Pernah dengar itu ya. Jadi saya ikut Nabi begitu. Nah itu baru dapat tuh. Kalau tidak ada ilmu tidak dapat. Jangan dikira gampang itu. Beramal karena akal ini syaratnya tadi. Akal itu harus terima kebenaran ajaran itu harus masuk di akalnya. Masuk di akal kalau punya ilmu. Tidak punya ilmu yakin-yakin saja. Itu makin Kristen. Ya jangan dipakai akal. Yakin saja. Islam tidak ada yakin saja. Mesti pakai ilmu. Bisa enggak lihat surga neraka? Enggak bisa kan? Secara ilmu percaya enggak? Coba siapa bisa jawab? Kenapa percaya enggak pernah lihat? Pakai akal. Ini saja jawab. Emang enggak pintar-pintar murid Khalifah ini. Apa tadi soalnya? Iya. Percaya enggak ada surga dan neraka? Katanya akalnya sudah berfungsi, coba dengan akal jawab. Jangan pakai, kalau pakai yakin mah semua orang saya yakin ya sudah selesai. Pakai akal. Ayo, siapa pakai akal? Coba dulu satu ya. Bapak. Yang lainnya diam dulu. Dengar. Pakai akal percaya. Saya percaya sama neraka dan surga. Kenapa? Coba. belum baca Quran, belum baca apa-apa ini. Karena Allah bilang. Oh, karena ada Quran. Ini mah belum ada turun Qurannya. Wah, iya kalau gitu enggak usah yang lain lagi kalau gitu. Akhir 100. Iya, karena ada baik ada jelek. Kalau sama baik dan jelek itu goblok namanya. Masa Allah goblok? Sedangkan Allah pencipta. Jadi kita aja enggak masuk di akal. Ada bilang sama aja baik jelek, kita aja enggak laku mikir begitu mah. Apalagi Allah pasti ada baik, ada balasan baik, ada jelek, ada balasan jelek. Masa sama orang jelek sama orang baik sama akan enggak bisa terima. Maka mesti ada balasannya surga dan neraka. Jadi kalau apa surga itu kenikmatan, apa neraka itu bahaya, itu paling tidaknya gitu. Api yang bernyala-nyala, nah itu Allah enggak mungkin bohong tadi. Nah begitu, jadi akal ini harus berfungsi dalam sholat, itu berfungsi. Kenapa kamu tahiyatnya kok tahiyatnya begini? Dia harus bisa jawab depan Allah. Bapak saya begitu, enggak laku. Atau kayak saya modelnya begitu. Bukan begini umpamanya kan. Enggak laku, dia harus jawab sendiri. Iya saya tahu dari kiai boleh. Saya tahu dari anak saya di pondok. Kata gurunya, kalau Rasulullah itu, kalau Banu itu miring kanan begini. Katanya Nabi begitu. Jadi saya ikut Nabi. Ya enggak apa-apa, sampai depan Allah jawab begitu. Artinya dia punya ilmu. Enggak bisa. Saya lihat orang itu katanya kiai itu begitu, enggak laku. Harus tentu tuntunan yang membuat kita itu beribadah itu mempraktekkan apa? Ajaran Islam, tuntunannya Quran dan hadis. Bahwa siapa aja boleh ngomong tapi Quran hadis. Semua orang boleh ngomong tapi ngomongnya Quran hadis. Kalau ngomongnya sendiri enggak laku. Ya itulah Islam. Jadi orang Islam itu merdeka. Maka saya suka bilang, hey, warga Hilafah, siapa yang bilang pengikut Abdul Qadir Baraja siap masuk neraka sih bang? Soalnya saya tidak bikin surga. Pengikut kita ini semua pengikut Nabi. Tidak ada pengikut Abdul Qadir Baraja, pengikut Nabi. Pengikut kiai tidak ada urusan, pengikut Nabi. Cuma kita bagi tugas. Ada yang memimpin, ada yang bertani, ada yang berperang, ada yang bagi tugas. Kita sama di depan Allah. Allah enggak ada kebanggaan, pemimpin bangga, saya ini orang hebat apa. Pemimpin itu, maka kalau jadi pemimpin, jangan minta dihormati. Kita ini sama aja kok, tugas kita laksanakan. Dihormati orang, terserah orang, itu kewajiban orang, dicaci juga, enggak ada urusan sama kita. Jangan, saya kan pemimpin kamu, masa kamu enggak hormati saya? Loh, siapa nyuruh hormati kamu? Pemimpin itu, berarti dia sombong. Allah nyuruh taat sama pemimpin, jadi kamu minta sama Allah, bukan pemimpin itu. Pemimpin itu tidak ada kewajibannya. Kamu orang taat sama saya, ngapain taat sama kamu? Om kamu juga ngising juga kok. Sama, cuman kewajiban kita tentu sebagai kepala rumah tangga, jangan sombong sama istri dan anak-anak. Dia kepala rumah tangga, laksanakan kewajibannya. Tidak mau dosa. Allah yang nyuruh taat perempuan itu kepada suami, bukan suami yang bilang, awas kamu tidak taat sama saya, bukan. Suami ngasih tahu, Allah bilang kamu harus taat sama saya, sebab saya sebagai suami, saya pemimpin, tanggung jawab. Kasih tahu, dia tidak mau, itu terserah dia. Ah, kalau ada sanksi hukumnya menurut Islam, laksanakan sanksi hukumnya. Kita hidup ini hanya untuk mentaati tuntunan. Nah, kembali tadi, hidup ini untuk mempraktekkan bukan untuk memenuhi keinginan. Itu tadi sudah keluar di awalnya. Hati-hati. Sekali hidup ini kalau salah, enggak balik lagi. Jangan dikira salah itu gampang ya. Gampang kalau bisa tobat. Tapi begitu kek, enggak ada balik lagi. Jadi harus bertanya kepada diri kita. Saya kerja ini dapat pahala. Saya begini ini, sebentar tanya sama Allah, dapat pahala enggak? Kalau saya enggak tanya, nanti saya rugi. Nanti orang mencela saya, sudah saya rugi, enggak dapat pahala, dicela orang lagi. Yang, mengkerut hati. Tapi kalau dapat pahala enggak dapat, dicela orang enggak ada urusan, dipuji orang enggak ada urusan. karena kita cari pahala. Itu namanya ikhlas. Nah, syarat sahnya kalau sudah benar ilmunya, benar niatnya, benar ilmunya, kalau tidak ikhlas buyar. Jadi syaratnya tadi itu bukan sekedar asal sudah dapat ilmu berarti jadi, belum tentu. Harus ada ketulusan. Ah, dapat. Tulus nilai taala, tulus dicela tidak apa-apa, dipuji tidak ada urusan. Yang kita minta ridho Allah, bukan ridho manusia. Siapa yang mengharapkan ridho manusia, langsung amalnya hilang. Walaupun sholat mengharapkan pujian manusia makhluk, langsung bubar. Sedekah mengharapkan tenaga dia, ini sedekah untuk kamu, tapi tolong sapu pekarangan dulu, mengharapkan manusia, bubar. Sedekahnya hilang nilainya, karena masih dia mau berbuat, mempraktekkan tuntunan, cari untung dunia. Untung dunia itu cinta sama Allah. Saya berpuasa, tujuannya apa? Biar sehat. Wah, diet aja kalau saya puasa. Tapi saya berpuasa, katanya Nabi, puasa Senin Kamis itu malaikatnya lapor. Jadi saya puasa Kamis berlapor malaikat biar dapat ridho Allah. Nah, sehat, alhamdulillah, boleh minta sama Allah. Mudah-mudahan sehat, minta aja. Kalau Allah kasih, alhamdulillah, enggak kasih juga tetap selamat. Kalau minta sama manusia, biar dipuji orang. Tahu-tahu ada yang nyela, menggerutu, enggak bisa tidur kan? Ah. Ada orang memuji, sombong karena mengharapkan manusia. Harapan Allah itu. Nah, jadi ibu-ibu nanti di rumah-rumah itu banyak sekali surga ibu-ibu itu. Paling enak jadi ibu itu, banyak surganya. Cuma beratnya melahirkan dan di mesna. Tapi kan dua itu aja beratnya, paling berat. Tapi tidak semua orang diuji sama. Melahirkan diujinya beda-beda. Ada satu jam, ada satu bulan, ada satu hari, ada setengah hari, ada satu menit, ada macam-macam. Ada sakit 3 hari, ada sakit 2 hari. Pokoknya tidak sama ujiannya. Karena semua perempuan melahirkan, maka semua wanita jarang tidak diuji melahirkan. Tapi kalau di mesna, tidak umum. Tapi asal perempuan mesti di mesna, enggak. Soalnya yang lain-lain tidak ada hukum mesna. Tapi kalau perempuan melahirkan, mau perempuan jin, perempuan setan, perempuan apa aja, perempuan mesti melahirkan. Perempuan cacing yang melahirkan. Jadi semuanya melahirkan, tapi ujiannya beda. Ada yang kalau sakitnya 3 hari, aduh kapok lah, KB, umpamanya gitu. Yang sakitnya cuma 3 menit, enggak apa-apa melahirkan. Enggak bisa begitu, namanya hidup ini mempraktekkan tuntuh, bukan memenuhi kei. Nah, dalam mempraktekkan tuntunan itu kita mohon doa supaya keinginan kita terpenuh. Itu sekadar doa kepada Allah, jadi nyatu dia. Jadi keinginan kita ini kita inginkan lewat tuntunan. Maka pertanyaannya, menurut tuntunan ini dapat pahala apa enggak? Bukan menurut keinginan saya cocok enggak ini? Nanti dulu keinginan kamu. Tuntunan kamu punya keinginan itu cocok enggak? Cocok, baru keinginannya jalan. Keinginan itu menjadi doa kepada Allah juga. Tapi kalau keinginannya dulu, ya seperti orang sekarang. Sudah Qur'annya di belakang, sumpah. Demi Allah, saya akan taat memimpin dengan ikhlas dan jujur kepada masyarakat. Meletakkan undang-undang, Qur'annya di belakang. Keinginannya apa? Mau memimpin masyarakat dengan Pancasila dan 40. Begitu dia jalan, Qur'annya tinggal. Karena dia di belakang. Jalan dia, keinginan yang jalan. Itulah jil sekarang itu. Keinginannya dulu, lalu cari Qur'an supaya membenarkan dia. Kita ini bukan gitu, kita disekakal itu supaya tuntunannya di depan, akal kita paksakan mengikuti tuntunan. Bukan kita jil itu, jamaah apa liberal itu, jil. Apa jil itu, jamaah iblis. Jamaah apa? Islam, liberal, itu. Kata orang jemaah iblis, lanatullah. Nah itu dia akalnya dulu, keinginannya dulu. Kita punya keinginan bagaimana? Menurut Quran, menurut hadis, ya ketemu semua. Quran itu luas. Ditafsir kayak apa semua kita, bisa. Dia bilang terpaksa lah, karena keadaan lah, karena ini. Padahal kalau riba katanya Allah. Haram riba. Tapi kita kan punya kepentingan. Begini-begini, kalau kita tidak meriba, kita bakal... Loh, kamu minta dibenarkan oleh Allah, apa kamu membenarkan Allah? Ini masalah. Jadi kalau kita membenarkan Allah, dibalik. Lah, akhirnya kepentingan lebih penting daripada tuntunan. Nah, akibatnya kepentingan lebih utama dari tuntunan. Maka sebelum kita kepentingan jalan, tuntunannya kita tanya dulu. Baru kita selamat. Sekarang LML, riba, ribut orang. Apalagi yang di luar khilafah. Kalau di luar khilafah sedikit, tapi ada ribut. Kalau di luar mana LML? Sekarang kan begini, begitu. Loh, ya ribut. Padahal itu, kata orang dulu, innamal bai'a misral riba. Kata orang jahil-jahil dulu. Kan untung, riba itu kan untung. Dagang sama riba itu untung juga, cuma beda jumlahnya, cara kan untung juga. Meriba itu untung, kredit itu kan buat dagang untung. Dagang itu kontan juga kan untung juga yang dicari. Ya samalah, kata orang jahil. Dijawab oleh Allah, wa halallahu al-bai'a wa haram riba, tapi Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Tapi secara akal ya sama aja. Nah itu akal. Kita ini mengikuti keinginan apa tuntunan. Nah, itu masalahnya. Maka dari dulu juga pertanyaannya gitu. Kan sama untung-untung. Ini untung besar, ini untung kecil. Kan untung juga. Padahal sebenarnya bukan untung itu. Cara mempraktekkan kehidupan itu di luar ibadah itu adalah rugi. Walaupun dapatnya untung. Karena cara yang tidak sesuai dengan tuntunan, tidak nilai, rugi. Apalagi kalau itu aja malah dosa kalau melanggar. Kalau tidak melanggar pun rugi karena tidak nambah berat timbangan. Tidak berdosa, cuma tidur. Pokoknya, wah tidur sudah. Mulutnya nganga, teriak, wah tidur. Tidak berdosa, tapi rugi. Bagaimana kalau yang melanggar bukan cuma rugi. Ancaman neraka, api panas. Bagaimana bersihkannya? Maka orang makan riba itu, manusia ini sebenarnya sama. Semua ini dari tanah kan? Dari ujung kaki sampai ujung rambut dari tanah semua. Sehati-hatinya, darah-darah ini kan dari tanah semua. Benar gak itu? Iya. Kan dari tanah semua, gak ada yang dari. Ya gak ada apa-apa dari tanah semua. Sa kulit kita, darah kita, mata, semua dari tanah. Makan yang dimakan, yang jagung dari tanah, padi dari tanah. Mujair dari tanah, lilin dari tanah kan, dari tanah semua, jadilah badan ini kan seluruhnya. Maka kata Allah, kalau orang makan riba barang haram, barang haram itu jadi semuanya. Maka Allah mengumumkan, siapa yang makan riba diumumkan perang sama Allah dan Rasulnya. Dan kata Nabi, orang makan riba itu tidak diterima doanya. Karena seluruhnya itu, sehatinya itu dari tanah juga. Bukan dari Allah datang hati, pluk, datang indah. Yang datang itu roh dari Allah itu. Ini dari tanah semua. Hatinya yang berdoa itu dari barang haram. Maka orang yang makan riba itu doanya tidak diterima. Katanya Nabi. Dan Allah bilang, umumkan perang sama pemakan riba itu. Saking beratnya pemakan riba. Karena itu dari tanah semua. Jadi hidayah itu di mana? Enggak nempel di sini. Enggak nempel di kulit. Adanya di dalam tubuh kita ini. Jasa keseluruhan. Dan itu pusatnya nanti keinginan-keinginannya di hati. Lalu hatinya itu sendiri dari barang haram. Karena dari tanah kan. Rohnya nempel di situ. Maka hatinya menjadi rusak. Maka tidak diterima doanya. Karena dari haram. Maka jangan makan barang haram. Nah itu. Karena tidak ada apa-apa. Semuanya dari tanah. Kalau barang haram, minum homer satu gelas. Kalau besok kencing pas homer, bau-bauin juga bau homer satu gelas. Lumayan. Ini enggak bau homer lagi, bau teh juga enggak. Entah bau apa itu, enggak tahulah. Tapi kan bukan lagi keluar. Apa jadinya? Jadi kulit, jadi urat, jadi kuku, jadi mata, jadi bulu, jadi semua. Hatinya juga perkembangannya dari kesehatan yang dia makan di tadi. Barang haram, bagaimana hatinya ngomong, ya Allah, tolonglah saya. Kamu barang haram kok. Maka ruhnya dikotori oleh hati yang ruh. Yang rusak, maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba, yang kotor. Bagaimana ngotorin hati itu? Dari barang haram, dari penyimpangan-penyimpangan. maka rugilah dia. Bagaimana membersihkannya? Dari jumlah sami'na wa ta'na. 30 juz Quran itu, 1000-1000 hadis, beribu hadis yang sahih itu, seluruh praktek ibadah itu hanya dengan kalimat sami'na wa ta'na. Begitu tidak sami'na wa ta'na, luar nih, habis nilainya. Dan sami'na wa ta'na itu kepada tiga itu tadi. Allah Rasul ulam, ulamri. Jadi orang tak punya ulamri yang enggak diterima. Pasti berarti dia melawan Allah dan Rasul. Sebab yang suruh taat sama ulamri itu Allah. Yang suruh taat sama Rasul itu Allah juga, sama ulamri itu Rasul juga. Jadi Allah dan Rasulnya suruh taat sama ulamri. Lalu kita datang sama ulamri, ya berarti melawan Allah dan Rasulnya. Bagaimana dia mau selamat? Ah, maka orang tak punya ulamri itu tidak selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Paling dapat siksa. Orang disuruh capek-capek, hasilnya tidak ada. Tidak ada surganya. Kan rugi. Berfirko-firko, bertengkar-tengkar. Istilahnya, kiai dukung Ahok, kiai anti Ahok. Apa gunanya? Kan aneh. Sama kiainya. Pedomannya bukan Quran. Kiai dukung Ahok, bukan Quran pedoman. Kiai anti Ahok bukan Quran pedoman. Lalu untuk apa? Ah, itu berarti disiksa hidupnya oleh Allah. Disuruh capek, disuruh ini, disuruh itu. Padahal hasilnya tidak ada. Capek-capek. Akhirnya hukum adil. Hukum adil itu apa? Yang maunya penguasa itu, hakim itu, bukan maunya Allah. Kalau adil menurut Allah lain. Ini adil menurut dia juga. Apa dia pernah bikin surga? Nah, itulah orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Allah, dia tidak akan selamat dari dunia sampai akhirat. Siapa mau berbahagia, perbanyak sami'na wa ta'na untuk ibadah. Siapa yang mau susah dunia akhiratnya, kurangi ibadahnya. Nah, itu. Itu tadi ayatnya begitu. Orang Quraisy itu, wah, berantuk sana, berantuk sini. Hayo, cari hidup. Takut miskin, takut susah, takut sakit, takut mati ujung-ujungnya juga. Tapi mati juga. Katalah fal ya budu rabbahadzal bait alladzi at'amakum atamahum min ju'in wa amanahum min kha. Yang manusia takut di dunia itu takut lapar, maksud takut miskin, atau takut khauf, takut terancam hidupnya, takut tidak aman, tidak tentram hidupnya. Pokoknya dua itulah yang ditakuti manusia sedunia ini, dua. Supaya kamu tidak susah dengan itu ibadah. Iya, Allah bilang. Tadi Allah tidak mungkin bohong kan? Secara akal tidak mungkin bohong. Ya sudah. Laksanakan, selesai. Maka ngapain susah hidup? Saya bilang kamu nangis, mata airmu itu darah dari pagi sampai besok pagi nangis lagi. Kalau Allah nakdir kamu miskin, tetap miskin juga. Kamu ketawa terus, paling dibilang orang gila, miskin juga. Iya, tidak ada beda-bedanya. Kalau Allah menentukan nasib orang. Tapi saya bisa, kalau rajin bisa kaya. Ah, cerita bohong, orang rajin tambah miskin. Orang kaya bangkrut itu kan karena kayanya, bangkrut juga. Tapi ada sunatullahnya. Satu tahap itu, paham ya? Tahap kedua di luar sunatullah, di luar sabab musabab. Itu namanya takdir ketentuan Allah. Wah, dia rajin supaya kaya, mana takdirnya miskin-miskin saja. Itu di luar sunatul. Itu semata-mata Allah menentukan kekuasaannya. Kalau orang bersihir tongkat jadi ular. Kalau ketentuan Allah enggak bisa dipelajari. Lempar tongkatnya Musa, lempar jadi ular, ditelan ular yang banyak. Itu di luar sunatullah. Kekuasaan Allah. Kita ditembak oleh orang, duar 3 meter. Itu kawan saya itu namanya Daniel, masih hidup di Kota Bumi. Karena dulu kita lawan tentara, dulu pemberontakan Lampung. 3 meter dari tentara itu. Ini yang kita cari itu. Begitu meloncat, tembak 3 kali ditembak bolong. Bolong bajunya, enggak mati. Tahu-tahu ada di rumah neneknya di seberang, di kampung lain sana. Karena itu kekuasaan Allah. Enggak tembus. Padahal enggak belajar kebal, enggak apa. Ah, itu di luar sunatul. Ah, kalau kita beribadat, ada mauna, ada pertolongan-pertolongan Allah, itu enggak bisa direkayasa. Sebabnya apa? Enggak bisa. Itu kekuasaan Allah mutlak. Itu bagi orang yang beribadah. Nah, kadang-kadang juga bagi yang kafir juga. Kadang-kadang ditunjuk biar maksudnya biar Allah tunjukkan itu loh kekuasaan. Kamu enggak bisa pikirkan tuh. Mau enggak taat sama Allah? Kadang-kadang orang enggak mau itu payahnya. Padahal Allah selalu menunjukkan kekuasaannya di luar nalar ilmu. Tahu-tahu Allah tunjukin aja. Nah, itu supaya orang sadar. Katanya Allah wafi amfisikum apalat bisirun. Masa Anda bisa sadar taat sama Allah? Di dalam diri kamu itu saja tanda kekuasaan Allah itu ada. Coba siapa bisa bikin pabrik begini? Kita taruh balon, kita tiupkan air ke dalam apa? Perut ke dalam perut, enggak. Tahu-tahu kentut saja berulang, bau lagi. Digolak-olak macam-macam, 1001 macam, keluarnya satu macam bau. Berpuluh-puluh tahun enggak dioperasi-operasi. Itu siapa bikin pabrik begitu bisa? Enggak ada. Masa kamu enggak lihat kekuasaan Allah begitu? Itu maksudnya Allah tunjukin kekuasaannya. Jadi luar nalar, kok enggak rusak-rusak ya? Kok enggak dioli-oli ini sudah berapa juta, berapa juta? Kok bisa? Sedangkan besi aja karet ini cuma tulang. Coba kita sambung tulang, kita gini-gini, baru setahun enggak bisa. Tapi Allah tuh, kok bisa? Itu di diri kamu itu tanda kekuasaan Allah itu banyak. Kok enggak nalar? Nah itu maka disebut orang itu orang jahil, bahasa Arabnya, bahasa Qurannya ayuhal jahilun, bahasa Indonesianya apa? Goblok. Bahasa Indonesianya itu orang goblok, otaknya enggak main. Masa enggak ketemu Allah itu begitu hebatnya kan? Belum yang lain-lain, baru di kita aja. Siapa yang bisa beli ini? Pendengaran di toko, enggak bisa. Pasti bolong juga kupingnya, tentu torek. Iya, coba beli, saya beli supaya enggak torek, enggak bisa, torek aja. Tapi bolong juga kupingnya. Nah, ya gitu. Pokoknya kekuasaan Allah itu. Nah, baru nanti sunatullahnya itu ilmu, itu pelajari supaya kita menyalurkan ilmu kita untuk maka taat tanpa ilmu tidak diterima. Mempraktekkan Islam tanpa ilmu tidak diterima. Jangan main-main, jangan ikut-ikut. Wah, kita mau golongan anu, ikut golongan. Kenapa kamu gitu? Kita golongan NU. Ah, enggak bisa. Kita mau golongan Muhammadiyah, enggak bisa. Kita mau pengikut Nabi, ilmunya begini, kita praktek. Tanggung jawab sendiri-sendiri. Enggak ada yang bisa bertanggung jawab pada anaknya, walaupun bapaknya Nabi. Tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi dengar saya ngomong ini, jangan nanti di akhirat, kata Ustaz begitu. Bisa ngomong, Ustadz itu katanya Rasulullah begitu, jadi kita ikut Rasulullah, bukan ikut saya, jangan. Jadi harus dengan ilmu. Nah, maka alhamdulillah kita ada ketentuan, tapi hari Sabtu ini tidak ada ketentuan, orang ikut, orang tidak ikut, menurut kesadaran masing-masing cari pahala. Tapi kalau ketentuan maksiat tidak ada. Tapi kalau struktural, bukan pribadi, struktural perintah. Itu kalau anda ikut, atillah tursululah berimengkum, itu bahaya. Tapi kalau pribadi enggak. Umpama saya pribadi, siapa yang anu ke rumah ya, kita mau makan enak. Tapi pribadi, yang enggak juga enggak berdosa. Yang mau dengan niatnya dapat pahala, ya menurut niat dia. Tapi yang enggak tidak berdosa. Tapi kalau ulah amri perintah, mas'ul pokoknya. Tuang air di gelas. Enggak lah, diancam neraka gara-gara tuang air di gelas. Bayangkan tuh ulil amri. Cuma perintah Allah, Rasul, ulil amri harus. Padahal dan tuang air di gelas masa masuk surga tuang air di gelas. Gara-gara perintah ulil amri, tuang air di gelas. Sami'na wa atho'na. Dapat pahalanya. Cuma yang nyuruhnya belum tentu. Mati ditanya, kenapa kamu suruh tuang air di gelas? Ini kan repot tuh. Maka sebenarnya kita tidak mau memimpin tuh. Cuman tidak ada yang mau ya apa boleh buat. Sebenarnya kita tidak mau. Saya ini tidak mau mimpin. Sudah suruh mimpin macam-macam tuh. Sudah saya tolak terus. Sampai di masalah ini saya tidak bisa tolak lagi. Karena sedunia ini tidak ada yang mau. Sudah ditawarin. Tidak ada yang mau. Aneh itu. Sehingga harus saya terpaksa. Semua kiai-kiai sudah diumumkan kemana-mana. Tolong titik-titik. Khalifahnya titik-titik. Tidak ada yang mau. yang NU, yang Mubalik, yang Muhammadiyah, yang Mujahid, yang NII, yang berjuang-berjuang. Enggak ada yang mau. Aneh. Akhirnya balik lagi. Kenapa? Kita orang Taminotona dapat pahala, kita belum. Sampai di akhirat ditanya, kenapa kamu suruh tuang air orang itu? Nah, kan nambah beban. Enaknya Saminotona dapat, selesai sudah. Kenapa kamu tuang air? Saminotona. Kan Allah bilang atau Rasulullah bilang, selesai. Maka repot. Maka orang Islam itu tidak ada yang ambisi. Kalau orang ambisi itu kurang dia ngerti, tidak paham tentang imannya. Maka ambisi. Orang ambisi itu mesti punya keinginan dunia tertentu. Apa popularitas, apa harta, apa puji-puji orang, apa... Pokoknya mesti kepentingan dunianya ada. Kalau orang ambisi pasti. Tidak mungkin tidak. Maka Nabi bilang, wallahi, demi Allah, lan ufawid hadal amr, ini urusan ini tidak akan kuserahkan ilaman haroso, mantolabahu au haroso alaih. Kepada orang yang ambisi atau meminta kepimpinan. Demi Allah, tidak akan diserahkan. Sebab orang ambisi itu pasti punya kepentingan dunia. Pasti, tidak mungkin tidak. Kalau dia punya kepentingan akhirat, enak dia semina atau enak. Berdiri pintu, berdiri dapat pahala. Nah, selesai. Enak. Maka orang wanita itu di rumahnya paling enak. Surganya banyak di rumah. Ah, enak, nyuci, bismillah, mudah-mudahan dapat pahala, serek. Suami senang. Binta beli jeblem, dibeliin. Jeblem. Gak enak. Nanti ada anak dipandiin, anaknya sehat, dia dapat pahala. Kan enak perempuan. Berjilbab di rumahnya, terima tamu, ada tamu. Jugin teh, dapat pahala. Nggak usah pergi-pergi. Laki-laki kalau nggak perang, nggak mati syahid. Perang, nyabung nyawa, ke lapangan sana, hidup apa mati. Wah, berat. Wanita di dalam rumahnya banyak sekali mati syahid. Kalau melahirkan, pas ajalnya mati syahid. Enak tuh. Suaminya keluar, dia diam di rumah. Mudah-mudahan suami saya itu, apa diridho Allah, keluar berperang tuh. Mati, dapat dia pahala syahidnya. Padahal suaminya yang syahid. Indah, maka wanita itu sebenarnya paling enak. Maka dikasih tenaga wanita itu lemah. Allah kasih, dia itu kasih sayangnya banyak. Tidak ini yang ototnya yang kuat, bukan. Kasih sayangnya diperbanyak. Karena Allah itu maha bijak. Kalau tidak kasih sayangnya banyak, nanti disusui dari belakang anaknya. Ya nyusui sama kamu di belakang gitu ya, enggak bisa. Kasih sayangnya ibu-ibu itu. Maka kalau ada ibu-ibu kejam itu sebenarnya enggak cocok. Kalau ibu-ibu kejam, bentak sebentar, bentak anaknya. Itu enggak cocok. Jadi kalau anak-anak itu dipuji-puji sajalah. Namanya anak-anak. Kalau pecah gelas saya suka bilang di rumah itu. Kalau pecah gelas anak dipecah anak-anak. Aduh pintar, lain kali jangan dipecah lagi. Lain kali. Kata sofa nanti dia jadi biasa. Kata sofa. Oh enggak. Kalau ada orangnya kan enak. Kalau ada orangnya kan bisa komplain dia. Tapi kata dia bukan begitu. Kalau enggak dididik dari kecil kan nanti enggak ngerti. Kan sama juga. Saya bilang orang kecil enggak usah dididik. Orang kecil mesti sayangin aja. Nanti kalau udah besar, pecahin gelas. Enggak mau. Tapi kalau masih kecil, jangan pecahin gelas, ini pecahin juga, namanya anak kecil. Maka kalau pecahin gelas, udah, ya sudah. Waduh, sudah pecah tuh. Jangan, wah pecahin gelas lagi. Apalagi dijewer, jangan ya. Tapi sopan gak pernah ngejewer. Cuman, ya enggak, itu batas tadi aja dia mah. Saya bilang, jangan suka marah lah sama anak-anak itu. Sampai di sini ada yang nangis, yang udah biarin saja, angkat mobil lewat, angkat rido rusak. Kan begitu, ngapain anak-anak disuruh sopan santun? Hai kamu yang besar aja nggak sopan santun. Anak kecil suruh sopan santun. Saya bilang udah aja. Nah itu cara hidup. Jadi kita nggak ruwet. Ini nggak anak masih nyusu kadang-kadang enak. Ruwet amat anak ini. Lah ngapain? Jadi ibu-ibu itu dikasih Allah itu bukan ototnya, tapi kasih sayang. Banyak saya cek-cek orang hilafah kayak sayangnya kurang. Masih saya lebih kasih sayang yang laki-laki daripada ibu-ibu kadang-kadang. Tapi bukan ibu-ibu ini, ibu-ibu sono itu. Suka bentak-bentak anak. Saya yang baik-baik, masih suruh sopan santun anak. Ada yang kucing disuruh sopan santun, kucing. Saya bilang mana mungkin sopan santun kucing binatang. Ih, kucing ini kurang ajar. Ya mana ada guring. Saya bilang ngomong enggak dipikir-pikir dulu. Lah inilah manusia itu. Maka ada pahalanya enggak ini, kalau ada pahalanya jalan, kalau enggak udah berhenti aja. Itu prinsipnya. Ya sudah baguslah, mudah-mudahan kita dapat pahala begini-gini. Iya itu pokok. Kalau itu lewat, aduh percuma capek. Sudah. Ya, sekarang siapa yang mau tanya? Ayo sudah langsung. Wah, itu. Maka manusia itu ada akal, ada nafsu. Kalau akal selalu didominasi oleh nafsu. Nafsu itu selalu ingin memenuhi keinginan. Nah itu. Jadi yang berfungsi dua ini. Kalau orang bisa menghadap mengatasi ini, bukan menghilangkan, tapi mengatasinya. Harus disalurkan lewat tuntunan. Maka pertanyaannya, itu tadi. Sesuai tuntunan apa tidak? Baru ini jalan, disalurkan ke sana. Kalau ini yang jalan duluan, setannya ngambil bagian. Tidak takdir, kesalahan, salah langkah. Maka Nabi Adam, dia tidak tanya tuntunan. Iblis bilang, coba kamu makan, kamu akan hebat di situ. Menjadi orang yang kekal di surga. Kalau kamu makan, dia tidak tanya tuntunan. Coba tanya tuntunan. La taqroba hadhihi syajarata. Lari iblisnya. Ini enggak, dia nanya tuntunan. Nanya kepada pikiran dan keinginannya. Akhirnya dimakan, keluar di surga. Akibatnya. Karena bukan tuntunan yang di depan. Keinginan. Maka ibu-ibu atau saya juga, mengenai diri saya, jangan keinginan di depan. Keinginannya ada, nanti dulu, jangan dulu keluar. Tuntunannya bagaimana ini? Cocok, jalan. Kalau enggak cocok, jangan. Ngapain? Capek-capek. Enggak ada. Iya jadi. Oh iya umum. Maka kata Allah sedikit yang masuk surga, yang banyak masuk neraka. Memang itu. Memang kalau dipikir-pikir iya juga. Gampang kok susah. Masa mau masuk surga itu saking gampangnya masuk WC cari surga. Praktek ajaran Islam masuk WC ada pahalanya. Kan gampang. Kok susah itu? Inilah hebatnya setan. Masuk surga segala macam kerjaan bisa untuk surga, tapi susah membuat prakteknya. Kan jarang yang bisa praktek itu, sebab kita dikasih lupa kan. Jadi ya memang sudah Allah bilang, memang sedikit yang maksud. Jadi kalau orang mencari surga itu memang orang-orang yang istimewa, lebih mulia dari malaikat, apalagi dari binatang, dari malaikat lebih mulia dia. Karena begitu itu tadi, manusia itu selalu tadi akalnya jalan. Didominasi oleh keinginan itu dari nafsu. Nafsunya ini kalau disalurkan kepada tuntunan maka akal nafsunya selamat. Begitu lepas dari tuntunan setan tanggung jawab. Nah, gitu ya. Baik. Ya ini dulu yang duluan. Orang suka. Ya. Saya pada saat apa kita itu harus beli kerudung, beli baju, beli tas. Sementara saya itu masih ada kerudung masih banyak. Maksud saya jangan sampai kan itu jadi. Jadi tidak. Iya. Bagus. Itu benar. Allah itu. Suka kepada yang bersih, suka kepada yang baik. Nah, kan? Seperti pamannya, perhiasan saya pakai ini. Ada pahalanya, kalau enggak ada pahalanya saya buang aja untuk apa? Tapi ada hadisnya bilang kata Rasulullah itu karena seorang sahabat sederhana, sepat apa pakaiannya sederhana, tapi ada orang kaya bagus-bagus kan. Bagaimana kita ini lain kan dengan miskin sama yang kaya kan? Allah itu indah, suka kepada keindahan kata. Jadi keindahan. Jadi ini perhiasan keindahan. Ah, mudah-mudahan dapat pahala. Kalau kira-kira enggak pahala, saya buang ngapain capek-capek di sini. Begitu juga tadi. Ada kelebihan. Wah, sekali-sekali kebersihan itu adalah bagian iman. Apalagi kotor itu enggak disuka sama iman. Nah, kalau apa? Keindahan. Mensyukuri nikmat Allah juga bagian. Jadi makan yang enak-enak, tanda bersyukur padahal bagus juga karena kaya. Makan yang enak, jangan makan yang basi. Di rumah ya, di rumah saya bilang kalau ada yang enak, makan yang enak, jangan makan yang enggak enak. Tapi kalau enggak ada yang enak, yang apa aja makan aja rela. Iya, baru tadi juga saya bilang begitu di rumah waktu saya pulang tadi. Pokoknya apa yang ada banget. Kalau ada yang enak, cari yang enak, jangan cari yang enggak enak. Oh, kita pakai akal kan? Tapi ibadah apa tidak? Nah, bagaimana tuntunannya? Mensyukuri nikmat Allah. Nah, dapat. Kalau ya kan biar sehat, orang kafir juga biar sehat. Jangan biar sehat, tuntunannya jalan dulu. Keinginan kita biar sehat. Baru doa kita mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan aja. Tapi jangan tuntunannya belakang. Keinginannya dah depan, itu caranya. Bagus, ya. Mensyukuri nikmat boleh, bagus. Waalaikumsalam. Tanya yang dijual oleh Pak Pertama. Dulu kan pernah mengingatkan hadis ya, bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada penyakit kikir. Ya. Iya, ya. Sarung tanya kikir itu apa? Iya. Bukan sepatu dan juga. Iya, iya, betul. Tapi maksud kikir itu adalah berokak, wogum tunas. Ya. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Contoh sebesar jarak, ketika kita meremehkan Oh ya, bagus. Yang pertama tadi itu, kibir itu sebesar sedikit pun. Orang kibir itu rumusnya menolak kebenaran Allah, perintah Allah tidak dilaksanakan. Itu namanya orang sombong. Sombongnya langsung kepada Allah. Itu mbahnya sombong. Sebab begitu sujud kamu kepada Adam, hai iblis, tak mau. Itu sombong terbesar. Itu bukan sebiji jarrah kalau itu, Bang. Tapi sekarang meremehkan manusia. Meremehkan manusia itu kalau itu kan tidak di penampilan. Kalau di penampilan, di hatinya orang itu tahu bahwa dia meremehkan orang itu tahu. Orang meremehkan orang itu kalau dia bicara, orang itu rendah daripada dia. Kalau dia bicara, dia memuji dirinya, mencela orang, itu tanda sombong orang. Jadi kalau mau dengar orang sombong apa tidak, dengar aja dia memuji dirinya, menjelekkan temannya. Ah, kalau menjelekkan temannya berarti dia sombong karena dia memuji dirinya. Orang suka itu, oh kalau saya begini. Ada juga begitu, tapi pada makomnya seorang pemimpin, dia sudah atur niatnya sekedar contoh, sekedar berita hak. Ada makomnya, tapi kalau orang umum menceritakan dirinya, kesuksesannya, kepandaiannya itu tanda sombong. Tapi kalau kepimpinan lain, senabi harus begini, saya begini, saya begitu, maksudnya supaya dicontoh niatnya lain. Tapi kalau orang umum bukan pada makomnya, kan ada makomnya iman ini. Tidak pada batasnya dia cerita dirinya, baik dirinya, itu orang sombong. Berarti dia, dan nanti tandanya dia mesti menjelekkan orang lain. Maka kita suka, jangan suka menjelekkan orang lah, tidak ada guna-gunanya. Soalnya kalau sudah ada dia, kita tidak tahu juga Kalau menjelekkan orang lain itu apa? Kalau kepada pimpinan lain dia menjelekkan orang, maksudnya laporan biar ditindak, lain lagi. Tapi kalau iya gibah-gibah itu seperti orang makan bangke, itu karena sombong itu orang orang itu. Dia mencela orang lain itu karena sombong. Kalau dia enggak sombong ngapain cela orang? Enggak ada gunanya kan? Kita cela orang itu apa gunanya apa? Kita enggak cela juga. Bahkan kita doakan malah untung. Ih, dia itu jelek, mudah-mudahan jadi orang baik. Untung malah. Kok kita mau rugi? Hai, mikirin jeleknya orang. Hai, rugi sendiri. Enggak ada gunanya juga. Di depan Allah kita rugi, di dunia kita rugi. Coba kalau, oh itu orang jelek. Ya Allah, mudah-mudahan dia jadi baik. Dia jelek pun, ahli neraka pun kita sudah untung. Kenapa kita susah? Maka kita orang beriman itu enggak ada susah, enggak ada sedih. Dijelek ini baik, guys, urusan kalian, enggak ada urusan. Pokoknya kita jalan tuntunan gitu. Jadi tandanya itu kalau kita suka memuji diri kita kepada orang lain disambung dengan mencela, oh, orang itu pasti sombong, pasti. Kecuali pada makomnya, kalau makomnya lain menjadi contoh. Ya, sebab kalau jadi contoh lain. Nah, bagus. Yang dua silaturahim, apa sanksinya orang memutuskan silaturahim padahal sudah disambung memutus juga. Saya sudah cerita yang lalu itu ya. Faman qata'ahu qata'a minni, katanya hadis kursi. Siapa yang memutuskan silaturahim sengaja, tapi bukan karena jauh, enggak silaturahim bertahun-tahun ya, namanya jauh, sengaja mutus walaupun dekat, sengaja saya enggak mau lagi silaturahim sama dia, itu kata Allah putus hubungannya dengan aku, karena rahim itu nama namaku, kata Allah, dia tergantung di aras orang. Kalau jalan, eh? Kalau jalan malas, kalau malas ya namanya malas, tidak dapat pahala tapi tidak berdosa. Tapi kalau wajib berdosa, malasnya berdosa. Tapi kalau enggak wajib tidak berdosa. Saya mau kesana, tapi tidak kesana juga tidak berdosa. Malasnya itu merugikan aja. Mesti dapat pahala, enggak dapat pahala kan? Tapi kalau kangen banget, ya kangen banget orang kafir juga bisa. Tuntunannya itu dulu. Jangan keinginannya kangen banget, ya orang kafir bisa. Jadi kalau malas, ya ruginya tidak dapat pahala, tapi enggak berdosa. Kalau memang bisa, ya lakoni saja. Kalau memang mau dapat pahala. Tapi memang sudah malas, memang waktunya mau hujan, jadi ya enggak lah. Tidak ada masalah. Tapi walaupun dah hujan, walaupun saya punya waktu, saya tidak mau lagi hubungan sama dia. Nah itu memutus namanya. Sengaja. Nah kalau sengaja putus hubungannya dengan Allah, itu sanksinya. Oh iya, tapi diperiksa. Iya, nanti diperiksa. Kalau berat timbangan buruknya kan repot. Belum tentu sholatnya betul-betul 100 apa enggak, belum tentu. Tahu-tahu jeleknya 100 lah. Kalau ditimbang namanya timbang kan. Sakulat mizu mawazinuhu atau khofat mawazinuhu, namanya timbang. Ya kita ini ada dosa, enggak ada orang suci kan. Lah kalau ditimbang masuk neraka 1 jam sedikit kan, 80 tahun. Mending kalau 1 jam 60 menit. Satu hari itu 1000 tahun, bukan 1000 hari, bayangkan. Jadi jangan masuk neraka 1 jam, jangan, 80 tahun itu. Mengerinya. Jadi kita ini timbang. Maka kita waktu berdosa istighfar, biar timbangan yang mau berat ke kiri itu ringan lagi. Istighfar anunya. Maka Allah sangat sayang kepada orang istighfar. Maka Allah kasih semua orang pelupa. Semua orang berdosa dikasih sengaja oleh Allah. Biar dia istighfar maksud. Tapi ini repotnya sudah salah kah enggak berdosa. Enggak juga istighfar. Coba togut-togut mana berdosa. Bangga dia. Pertahankan. Ini takbir tapi Allahu Akbar, tapi bergolong-golongan macam-macam. Enggak istighfar merasa bangga. Dengan apa itu gunanya? Enggak ada. Tapi nanti ya ditimbang. Pokoknya kalau tidak murtad timbangan tetap ada, tapi kalau murtad lain lagi. Afkir, kalau murtad itu afkir, tapi kalau dosa pahala nanti ada timbangnya. Walau alam timbangan nanti urusan sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Melafatkan Allah. Atau kita buang air kecil. gitu. Iya. Ada rasa gini kita alhamdulillah. Karena ada orang-orang yang enggak bisa berarti dan itu kan ada rasa yang dia syukuri. Kenapa iya. Boleh kali Pak? Siapa yang bilang enggak boleh itu siapa? Oh iya. Ya kenapa enggak boleh? Iya. Nah, kenapa kita kalau PKI kita benci? Musuh banget. Nah, kemarin sih udah pernah saya tanya sama iya, sama yang lain. Sendiri, katanya kalau PKI itu terlalu musuh dengan Islam. Tapi orang Cina itu kan pasti mau disitu melipat. Tapi orang Cina itu yang naik haji juga tidak dilarang-larang dia melaksanakan ibadah. Apa? Ini sama-sama di demokrasi dengan komunis ini musuh. Beda dengan yeah. Sistem gelapa gitu. Huh. Kenapa kalau kita yang ini kita musuhin, yang ini juga gitu. Ya, itu sedua. Yang satu tadi itu kata siapa? Ong baswas Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. La Allahnya itu di depan. Masa masuk WC assalamualaikum. Kan masuk WC itu Allahumma ini kan banyak nama Allah. Ya kalau enggak bisa ya enggak bisa ngomong Allah, enggak boleh bilang Allah lah. Enggak bisa. Boleh saja tapi kalau baca Quran ya jangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan. Tapi itu kan doa, seperti tadi itu doa kenceng lancar alhamdulillah bisa lancar. Alhamdulillah bersyukur. Tapi jangan kenceng sambil kenceng. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, malikium. Iya, jahat. Iyalah. Ah, itu betul sudah. Yang kedua tadi, kenapa kita musuh PKI lebih kencang daripada musuh demokrasi? Demokrasi. Yang bilang begitu siapa? Harusnya semua, yang paling menjulukikan kita ini, itu Pancasila itu ke PKI. Pancasila itu loh. UUD 45 itu loh. Yang menghancur, yang melarang kita ini bukan orang kafir. Itu kiai-kiai yang mendakwa melangkah syariat itu. Kata Imam Ghazali, zaman Imam Ghazali, bukan zaman sekarang, zaman masih sepi. Kata Imam Ghazali, membunuh, memerangi ulama yang menyesatkan orang itu lebih berharga, lebih afdal daripada membunuh 100 orang kafir. Orang kafir 100 orang belum tentu bisa mengkafirkan orang satu. Tapi kiai ngomong 1 jam 100 juta orang kesesat. Itu lebih penting dipatenin katanya Imam Ghazali punya pendapat gitu. Karena ayat, Quran dan hadis. Dia menyesatkan orang banyak. Bukan orang kafir melarang kita melakukan syariat ini. Yang melarang kita ini kan kiai-kiai itu. Orang Islam yang sholat-sholat al-akbar itu. Ngapain benci PKI, benci orang kafir kita tidak benci kok. Kita tidak mau jadi orang kafir, bukan benci orang kafir. Ya pembela Nabi itu orang kafir. Allah aja kamu kafir, kafirlah kamu. Kok kita benci sama orang kafir? Oh, itu Allah bilang kamu kafir, kafir masuk neraka. Cuma kita kasihan, kita tidak mau jadi orang kafir. Kita kasihan sama dia, bukan kita benci sama orang kafir itu. Ngapain benci-benci? Gunanya apa benci sama orang kafir? Oh, Allah aja bilang, siapa mau kafir, kafirlah. Kok kita bilang, jangan. Jangan kekasihan, bukan karena benci. Tapi kalau kita sudah diajak kafir, lain cerita, berkelahi kita. Lain itu. Jadi siapa saja yang musuh kita jadi musuh, walaupun dia serbannya 50 meter. Bukan soal PKI, bukan PKI. Orang kafir tidak ngapain sama kita, tetap pelengin masuk neraka. Tapi kalau musuhin kita, diperangin, ya perang kita. Mau kafir, mau gak kafir, gak ada urusan. Nah, jadi kiai yang menolak syariat, bagaimana kiai apa itu, kiai gendeng apa? Jadi tidak ada urusan PKI, komunis, tidak ada urusan semua. Quran, hadis, yang tidak mau Quran, hadis, ya itulah. Tapi kita tidak benci, tidak usah kompak Quran, tapi jangan kita dipaksa, jangan. Kalau dipaksa, berantem, nah itu. Itu prinsip, ngapain beda-bedain orang. Ah jadi tidak ada benci-benci komunis lebih kita bicara itu kalau TNI karena komunis membunuh komandannya TNI itu TNI kalau kita enggak ada. Oh ya pantas kita muslim yo. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara sejam dan pemis. Maksudnya apa? Apa? Waidana. Waidah batoskum batoskum jabarin. Kalau kamu memimpin. Menyiksa. Iya, menyiksa memimpin kekuasaannya. Dia punya kekuasaan. Dia itu kejam. Jadi melaksanakan aturan itu tidak pakai aturan yang bijak, tapi dengan kedzaliman. Itu biasanya raja-raja zalim, mulkan jabariyah, bukan khalif, bukan khilafah. Kalau an-nubuwah dengan khilafah itu enggak. Tapi kalau aturan manusia itu pasti kejam. Kalau enggak kejam tidak bisa. Ilmiahnya gini. Saya sudah bilang sama abri-abri, sudah saya bilang sama tentara, sama polisi, sudah saya kasih tahu. Bahkan dari pusat juga. Hukum ini ada hukum demokrasi kayak di negeri kita. Semua dunia, apa Amerika, apa negara manapun, kalau aturannya penguasa yang bikin, itu tidak mungkin menjaga kestabilan dengan tidak kejam dan tidak sadis, tidak mungkin. Kenapa? Karena ini aturan demokrasi sekarang itu aturan dibikin penguasa. Menurut penguasa ini Pancasila inilah menjadi pegang kita. Nanti wakil dari rakyat, orang satu ini ada anggotanya suku ini 100 orang. Orang satu ini suku dia punya wakil 200 orang. Orang satu ini wakilnya 500. Orang satu ini wakilnya berapa? Lain-lain. Orang satu ini saja pendapat dia mewakili anak buahnya sendiri yang 100 itu belum tentu sama berpikirnya. Satu orang ini pun mewakili orang 100, padahal belum tentu orang 100 sama dengan pikiran dia yang satu tadi. Si dia sudah mewakili orang 100, tidak mungkin dia puas orang 100 itu. Mungkin 40 setuju, mungkin 60 gak setuju, tidak bakal sama. Terus belum lagi bicara yang ini. Maka kalau mau distabilkan semua kebinekaan kita Indonesia ini, tidak mungkin. Kecuali dengan tentaranya harus kejam, harus awas kamu. Harus dia tidak perlu menakut-nakuti. Kalau enggak, tidak bisa kesadaran. Kesadaran itu hanya bisa dengan hukum Allah. Sebab Allah itu membebaskan orang, oh mau kafir kamu tak sama Injil, tak ada sama Injil, merdeka kamu. Lakum dinukum waladin. Kalau dengan Quran, tidak ada ruginya orang Kristen. Tapi kalau dengan aturan penguasa, apa maunya penguasa? Maka Pancasila ini, apa di zaman Soekarno-Hatta, Nasakom itu adalah Pancasila. Tidak bilang, kami menyimpang dari Pancasila. Bukan, demi Pancasila. Nasakom kata penguasanya. Gantai lagi si itu, si nepotisme itu. Siapa itu? Soeharto. Wah, demi Pancasila 45, siapa yang ceramahnya ingin menegakkan syariat Islam? Demi Pancasila 45, blokol, tahan, disiksa. Pancasila 45, dan dibilang Soeharto menyimpang dari Pancasila. Enggak, 20 tahun dia berkuasa menurut maunya Soeharto, bukan menurut maunya Pancasila. Jadi Pancasila Soekarno lain, Pancasila Soeharto, ganti lagi, siapa lagi? Orang buta itu, Pancasila 45. Itu menurut maunya dia. Akhirnya bubar juga. Nanti ganti lagi SBY, maunya dia. Ganti lagi Jokowi, katanya PKI. Pancasila juga. Jadi apa Pancasila itu? Ya penguasa itu. Kalau Quran, tidak ada maunya penguasa. Maunya Allah dan Rasul. Baru selamat. Nah, apa itu? Maka kita ini, hidup ini kalau di luar hukum Allah, kita tidak mujahid. Tidak diterima sholat-sholatnya, tidak diterima puasa, tidak diterima. Apalagi sholat silaturahmi. Semuanya ditolak. Kecuali dia jadi mujahid. Iya, tidak ada jalan lain. Siapa orang kafir suruh menegakkan syariat? Dia boleh mujahid. Oh, dia sholat, Allah Akbar, bohong. Tidak diterima. Itu saya tok-tok-tok. Ya sudah, tutupin. Ya tutup.